Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarhis Sunnah lil Barbahari. Dan kita masih pada ucapan al-muallif al-imam al-Barbahari rahimahullah yang menyebutkan bahwa ahlul ahwa, pemikiran mereka dan kesesatan mereka seluruhnya adalah radiah, jelek semuanya. Dan yang paling jeleknya di antara kelompok-kelompok sesat yang paling berbahaya atas kaum muslimin, atas Islam dan kaum muslimin adalah Rafidah, kemudian Mu'tazilah, Jahmiyah. Ini yang paling parahnya. Tentang Rafidah, kesesatan-kesesatan yang ada pada Rafidah telah kita ambil pada pertemuan yang lalu. Bahkan para ulama menyatakan bahwasannya Ar-Rafidah laisu minal muslimin, mereka bukan dari kalangan muslimin, murtad mereka, keluar dari Islam karena kekufuran-kekufuran yang ada pada mereka, kebidaahan-kebidaahan yang sampai pada tingkat kekufuran. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Syarih Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah bahwasannya Jibril khianat. Jibril malaikat yang dipercaya oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan risalah kepada para nabi dan rasul sejak Adam alaihi salam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika diutus membawa risalah yang terakhir, Jibril khianat. Mestinya diperintahkan untuk menyampaikan risalah kepada Ali bin Abi Thalib, tetapi justru disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan mereka, Rafidah. Demikian pula menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam khianat dalam menyampaikan risalah dan penyerahan kekuasaan sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diberikan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang semestinya itu dimiliki dan menjadi hak Ali bin Abi Thalib. Kita lanjutkan ucapan beliau Syarih rahimahullah. Qala wal mu'tazilatu, berikutnya kelompok sesat berikutnya yang kesesatannya parah adalah kelompok mu'tazilah. Min usulihim jawazul khuruji ala wulatil ala wulah. Dan di antara dasar kesesatan mereka, mereka mengatakan boleh memberontak kepada penguasa muslim, boleh melakukan perbuatan kudeta, boleh menjatuhkan kepemimpinan seorang penguasa yang tengah berkuasa, walaupun sebabnya adalah sesuatu yang kecil yang dilakukan oleh penguasa tadi. Menurut mereka boleh, sah untuk digulingkan. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui bahwa Mu'tazilah ini mereka memiliki usulul khamsah, memiliki lima dasar dalam pemikiran mereka. Ada yang ingat? Aba Ukasyah, ingat lima dasar yang ada pada Mu'tazilah? Aba Syifa, sempat tercatat? Pertama, At-Tauhid. Ahsan, barakallahu fiik. Di antara lima dasar kesesatan yang ada pada Mu'tazilah, menurut mereka yang pertama adalah Tauhid. Bagus kalimat ini, Tauhid. Namun maknanya adalah seperti yang mereka inginkan. Apa maksud dari ucapan mereka Tauhid? Nafyus sifat, barakallahu fiik. Tauhid menurut mereka adalah nafyu as-sifat 'anillahi 'azza wa jall, menafikan, membuang, menghilangkan sifat-sifat bagi Allah 'azza wa jall. Kalau tauhid menurut ahlu sunnati wal jamaah, ifradullahi bima yakhtassu bihi, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal-hal yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tauhidul rububiyah, ada tauhidul uluhiyah, ada tauhidul asma' wa sifat. Mengimani Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal-hal ini, masalah rububiyah, diimani tauhidul rububiyah. Allah tabaraka wa ta'ala satu-satunya zat yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam, menghidupkan, mematikan. Demikian pula berikutnya menurut ahlu sunnati wal jamaah, tauhidu al-uluhiyah, mengimani bahwa Allah tabaraka wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Segala sesembahan selain Allah azza wa jalla adalah batilah. Yang ketiga, tauhidu al-asma' wa sifat, ahlu sunnati wal jamaah mengimani ini, menetapkan bahwasannya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki nama-nama yang maha agung dan indah, serta Allah tabaraka wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang tinggi dan mulia sesuai dengan kemahaagungan, kemahakekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak sama dengan sifat-sifat makhluk sama sekali. Ini tauhid menurut ahlu sunnati wal jamaah. Adapun menurut mereka mu'tazilah, ketika mereka menyebutkan tauhid, maknanya adalah nafyus sifat, menafikan sifat bagi Allah Azza wa Jal. Hanya dengan alasan yang sepele. Kalau kita tetapkan sifat bagi Allah, maka kita akan menyamakan Allah dengan makhluknya, dan hal itu tidak mungkin. Sehingga mereka menafikan sifat bagi Allah Azza wa Jal. Mereka menyatakan as-sami' bila sam', al-basir bila basar, al-alim bila ilm. Allah memiliki nama As-Sami', tetapi Allah tidak mendengar. Tidak memiliki sifat As-Sami', sifat mendengar. Karena manusia mendengar. Binatang juga mendengar. Kalau kita tidak tetapkan sifat ini bagi Allah, kita akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah memiliki nama Al-Alim, zat yang maha mengetahui, tetapi Allah tidak memiliki sifat Al-Ilm. Allah tabaraka wa ta'ala memiliki nama al-basir, tetapi Allah tabaraka wa ta'ala tidak memiliki sifat al-basar, melihat, dan seterusnya. Ini mereka orang-orang mu'tazilah yang mereka inginkan dengan kalimat tauhid. Yang kedua, Abu Abdullah, al-adl, mal muradu bihi? Nafyul qadar, ahsan. Yang kedua adalah al-adl. Yang pertama usul khamsah mereka, lima dasarnya mu'tazilah. Yang pertama tauhid, yang dimaukan oleh mereka adalah menafikan sifat. Yang kedua al-adl. Al-adl menurut mereka adalah nafyul qadar. Yaquluna alla qadar wa anna al-amra unuf. Enggak ada takdir yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla pada perbuatan manusia. Mereka menciptakan perbuatan mereka sendiri. Dia ingin duduk, dia ingin berjalan, dia ingin minum, dia ingin tidur. Yang dilakukan oleh manusia itu adalah kehendak dia sendiri, ciptaan dia sendiri. Allah tabaraka wa ta'ala tidak ada campur tangan pada perbuatan manusia. Ini yang diinginkan oleh mereka dengan kalimat al-adl. Yang ketiga, Abu Nisa sempat mencatat yang ketiga. Tayyib, Aba Asma. Yang ketiga siapa yang bisa menyebutkan? Aba Irbab, Aba Muhammad. Yang ketiga adalah Aba Syifa. Yang ketiga, al-manzilatu bainal manzilatain. Mereka memiliki dasar yang ketiga itu al-manzilatu baina al-manzilatain. Meyakini bahwa pelaku dosa besar berada di satu tempat di antara dua tempat. Baina al-islami wal kufri. Antara Islam dan kufur. Dia tidak dikatakan muslim karena dia pelaku dosa besar. Juga tidak dikatakan kafir karena dia masih memiliki sedikit keimanan, memiliki secara menampakkan secara zahir syiar-syiar Islam. Oleh karenanya dia diletakkan pada satu di antara dua tempat tadi, di tengah-tengah antara Islam dan kafir. Tidak dimasukkan dalam barisan muslimin, tidak pula digolongkan dalam orang dalam golongan orang-orang kafirin. Yang disebut oleh mereka dengan al-manzilatu baina al-manzilatain. Yang keempat, itu yang terakhir. Atau tadi yang ketiga, infadzul wa'id. Mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar harus kekal di dalam neraka nanti di yaumul qiyamah. Tempat mereka, walau di dunia ini kata mereka tidak dikatakan kafir, namun nanti di yaumul qiyamah mereka tempatnya di neraka kekal selama-lamanya. Sama dengan keyakinannya orang-orang khawarij, pelaku dosa besar kekal di dalam neraka selama-lamanya. Hanya kalau orang-orang khawarij menghukumnya di dunia ini sebagai kafir, murtad, keluar dari Islam, halal darahnya, halal kehormatannya untuk dirampas. Sementara Mu'tazilah meyakini fi manzilatin baina al-manzilatain. Infadul wa'id, infadul wa'di wal wa'id atau al-wa'du wal wa'id, orang-orang Mu'tazilah melazimkan, mengilzam, mengharuskan Allah tabaraka wa ta'ala menghukum pelaku dosa besar dengan hukuman neraka, dan mengharuskan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan balasan berupa al-jannah atas kaum mukminin. Dan yang terakhir, yang kelima baru, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ini lima dasar atau usulul khamsa 'inda al-mu'tazilah. Dan yang mereka maukan dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar adalah seperti apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah di sini, Asy-Syarih. Jawazul khuruj 'alal wulah. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, bagus kalimat ini. Namun yang mereka inginkan adalah bolehnya melakukan pemberontakan, menjatuhkan kepemimpinan penguasa yang tengah berkuasa. Oh, penguasa melakukan kemungkaran ini, harus dilakukan amru bil ma'ruf nahyu 'anil munkar, yaitu dengan mengkritik mereka, bahkan sampai menjatuhkan mereka dari kepemimpinannya. Ini usulul khamsah 'indal mu'tazilah. Kalau kita ringkas, yang pertama tadi tauhid, yang kedua al-adl, yang ketiga infadul wa'id, yang keempat al-manzilatu bainal manzilatain, dan yang kelima al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kita lanjutkan. Wa yusammunahu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkari. Al-khuruj 'alal wulah, bolehnya memberontak kepada penguasa, diistilahkan oleh mereka orang-orang Mu'tazilah dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ini satu kesesatan mereka. Wa yaz'umuna bi anna kalam Allah makhluk, dan mereka meyakini bahwa kalamullah adalah makhluk yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu Al-Qur'an. Demikian pula kitab-kitab suci yang lainnya. Injil, Taurat, Zabur, itu semua merupakan kalamullah. Dan min kalamillah Al-Quran, di antara kalamullah azza wa jalla adalah Al-Quran yang ada, yang selalu dibaca oleh kaum muslimin. Kata mereka itu adalah makhluk, dan ini adalah satu kekufuran. Wa ittafiquna ma'al jahmiyati 'ala ta'tili al-asma'i was-sifati wa yaz'umuna bi anna Allah la yura fil akhirah ila ghairi dhalika min al aqaid allati tukhalifu ma kana alayhi an nabiy sallallahu alayhi wa sallam was salaf as salih min as sahabati wat tabi'in ridwanullahi alayhim. Dan mereka wayattafiquna, dan mereka sejalan, seiring berjalan dengan al jahmiyah, bersama dengan orang-orang jahmiyah, yaitu ala ta'tilil asma'i was sifat, menafikan nama dan sifat Allah Azza wa Jal. Jahmiyah mengingkari seluruh nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jal. Allah tidak memiliki nama. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Ini diingkari oleh mereka orang-orang Jahmiyah. Allah tidak memiliki nama, Allah tidak memiliki sifat. Bahkan sebahagian mereka ghulatul Jahmiyah mengingkari wujudullah Azza wa Jal. La dakhil wa la kharij al-alam. Allah itu tidak di dalam alam ini, tidak pula di luar alam. Sehingga para ulama menyatakan al-Jahmiyah ya'buduna al-adam. Jahmiyah itu menyembah sesuatu yang tiada. Menyembah sesuatu yang enggak ada. Karena ditiadakan sendiri oleh mereka keberadaannya. Sedangkan Mu'tazilah mereka menetapkan nama, Asmaul Husna ditetapkan dan As-Sifatul Ula dinafikan oleh mereka. Wa yaz'umuna bi anna Allah la yura fil akhirati, dan mereka meyakini bahwasanya Allah tabaraka wa taala tidak akan dilihat nanti di hari kiamat. Bila di dunia ini, iya, Allah tabaraka wa ta'ala tidak bisa dilihat dengan mata kepala manusia. Dalam kondisi sadarnya. Jangankan manusia biasa. Ulul azmi minar rusul. Nabi Musa alaihi salam. Tidak mampu melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Apalagi yang lain selain dari beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj ditanya, "Hal ra'aita rabbak ya Rasulullah? Apakah engkau melihat Rabbmu?" Qala nurun anna arah. Yang ada adalah nur, cahaya yang mengelilingi, yang membatasi. Bagaimana mungkin aku bisa melihatnya? Hijabuhu an-nur awin nar. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tirai yang menutupi Allah Azza wa Jal, yang membatasi makhluk dari melihatnya adalah an-nar atau an-nur atau an-nar, cahaya atau api. Lau kasyafahu la ahraqa subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu. Kalau seandainya disingkap hijab tersebut, niscaya kemahasucian wajah Allah Azza wa Jal akan membakar seluruh yang terlihat oleh Allah Azza wa Jal. Artinya seluruh makhluk ini habis. Binasa seluruhnya. Maka manusia tidak ada yang mampu melihat Allah Azza wa Jal di dunia ini. Dalam kondisi sadar. Bagaimana dalam kondisi mimpi? Sebagian ulama menyebutkan tentang permasalahan ini. Bolehnya seorang yang memiliki kesalehan kemudian bermimpi bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Sebuah riwayat disebutkan dari Imam Ahmad bahwa beliau bermimpi melihat Allah Azza wa Jal, namun diperbincangkan oleh para ulama tentang sanadnya. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rabbi fi ahsani surah, aku melihat Rabbku dalam bentuk yang paling baik. Sebahagian ulama menyebutkan bahwa ini adalah ru'ya manamiyah, sebahagian lagi menyebutkan ini adalah ru'ya qalbiyah, bukan pandangan mata dalam kondisi sadar. Mereka orang-orang Mu'tazilah mengingkari bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala bisa dilihat nanti di yaumul qiyamah. Sedangkan Ahlu Sunnati wal Jamaah, di antara keimanan mereka, keyakinan mereka adalah bahwa kaum muslimin, kaum mukminin akan bisa melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala nanti di yaumul qiyamah di dalam surga. Banyak dalil yang menyebutkan tentang banyak dalil dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang kaum mukminin bisa melihat Allah Azza wa Jal. Wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma idhin nadhirah bidda. Wajah-wajah di hari itu berseri-seri, yaitu wajahnya kaum mukminin. Ila rabbiha nadhirah, berseri-seri wajah kaum mukminin, karena mereka melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Ila ghairi dhalika minal aqaid allati tukhalifu ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa salafus salih min as-sahabati wat tabi'in ridwanullahi alayhim. Dan masih ada kesesatan-kesesatan yang lain, keyakinan-keyakinan yang sesat dan menyesatkan yang ada pada Mu'tazilah. yang semuanya menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi apa yang diyakini oleh para salafus salih dari kalangan sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in ridwanullahi alaihim. Hasyar wa hasyaranallahu fi zumratihim wa billahi taufiq. Semoga Allah tabaraka wa taala membangkitkan kita nanti di yaumul qiyamah dalam barisan mereka nabi, sahabat dan tabi'in wa atba'ihim. Wabillahi taufiq. Selesai kita dari pembahasan ini, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.